kenangan yang ku nanti kegarangan. Satu langkah pukul lawan, dua langkah jebolkan jaring lawan. Sore-hore menyambut kemenangan, gemuruh suara resekan ya beraksi. Tunjukkanlah kemampuanmu, tunjukkanlah keganasanmu. Persik yang baru disarankan bola ke gawang lawan oleh Yongki.